Wasallam sendiri yang membayar karena mereka tidak mau bersumpah dengan alasan mereka tidak menyaksikan kejadian, dan mereka tidak membiarkan juga Nabi SAW meminta orang Yahudi bersumpah membela diri bahwa mereka bukan pelakunya. Akhirnya Nabi SAW memberikan solusi, memutuskan bahwasanya mereka tetap dibayar diat, tetapi Nabi yang membayar. Nanti akan kita ketahui jumlah diat yang dibayar oleh Nabi 100 ekor unta. Kaya dia, 100 ekor unta dibayar oleh Nabi. Dan unta yang telah mereka terima itulah yang ceritanya ujung ini, yang dimana Sahal ibnu Abi Hazmah yang sangat menguasai hadis ini, sangat detil menyimpan dan menjaga hafalan tentang hadis ini. Beliau bercerita, saya pernah suatu hari masuk ke kandang unta hasil diet tadi. Ya, kata Sahal yang menerikan cerita ini, saya masuk, katanya, fadakhal tumir badan lahum. Saya masuk ke salah tempat di mana unta itu mereka kandangkan. Pada suatu hari, maka salah satu dari 100 ekor unta tadi menyepak saya. Jadi hanya tambahan. Dan tambahan ini menunjukkan bahwasanya beliau benar-benar menguasai cerita tadi. Bahwasanya sampai dia pun ditendang oleh unta diat tadi pun dia ceritakan di sini bahwasanya itu kejadian benar-benar ada. Ya. Ini yang maksud tambahan di sini, tidak ada hubungannya dengan permasalahan kita. Dia dibawakan oleh Imam Muslim cerita tentang dari Sahal ini adalah untuk menjelaskan kepada kita Sahal ini benar-benar menguasai cerita tadi, dan bahkan ini cerita menunjukkan bahwasanya Nabi benar-benar memberi kepada mereka sebagai diat 100 ekor unta. Ya. Ini yang kemarin sempat kita kebingungan, tetapi ketika kita lihat syarah para ulama ternyata itu maksudnya. Karena tidak ada hubungannya dengan hukum, tetapi dia hanya sekedar tambahan, dan seringkali yang seperti ini kita dapatkan dalam riwayat-riwayat para ulama. Ya. Riwayat-riwayat para ulama seperti ada seorang sahabat kecil, dia mengatakan aqaltu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam majjatan, ini dalam Sahih Bukhari, majjatan yamujjuha fi wajhi. Saya, ini yang bercerita dia sudah besar ya, sudah dewasa. Tapi dia menyampaikan ini, dan hukumnya dari hadis ini adalah ketika bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mulia akhlaknya, tinggi budi pekertinya, luhur ya, budi pekerti Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia bergaul dengan anak-anak sangat penuh dengan kasih sayang. Ya. Kemudian muncul hadis ini yang diceritakan oleh salah seorang sahabat besar. Saya masih ingat, kata beliau, ya, ketika saya masih kecil-kecil, Nabi SAW pernah memukul air kemudian mengenai sengaja. Ya, sengaja mengambil air kemudian menyiramkan ke wajah anak kecil ini. Ya, kalau dia sedang main-main air kemudian dipercikkan air ke wajahnya. Dan anak ini luar biasa, saking berkesannya dia dengan perbuatan Nabi yang sangat menyukainya dan bermain-main dengan dia di waktu kecil, sampai dewasa dia masih ingat. Kadang hal-hal yang seperti ini kita juga ingat ya, ketika kita kecil hal-hal yang benar-benar melekat dan berkesan kita dengan peristiwa itu sampai dewasa kita tetap ingat. Dan ternyata hal-hal yang seperti ini banyak pelajarannya ya, kejadian-kejadian ya, nostalgia bersama Nabi, mereka ceritakan untuk sebagai penguat hadis. Nah, seperti cerita Mu'adz bin Jabal, Abdullah bin Umar, Nabi SAW pernah menepuk pundakku ya. Nah, kata, sebenarnya itu kan peristiwa biasa, tetapi untuk menghafal hadis, Nabi SAW pernah menepuk pundakku dan mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Biasanya kalau orang-orang tua-tua atau orang yang lebih tua ingin memberikan pelajaran, dia melakukan sesuatu yang menarik perhatian anak kecil yang dia sampaikan. Terkadang pegang kepalanya atau ini pelajaran untuk metodologi mendidik pendidikan generasi atau anak-anak. atau dipeluk badannya, dilihat matanya, ditatap. Ini perhatian yang membuka pintu hatinya untuk menerima pesan-pesan dari kita. Nabi SAW tepuk pundak Abdullah bin Umar yang ketika itu masih kecil, lalu dia mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Hiduplah engkau di dunia seperti orang asing atau orang yang menyeberang jalan, ya. Orang yang menyeberang jalan atau orang yang singgah dalam perjalanan tidak lama. Dan Nabi berpesan kepada anak kecil, ya. Kalau hanya pesannya tanpa ada tetek bengeknya yang tadi, dia tidak terlalu berkesan, ya. Tetapi ketika ditepuk pundaknya, meminta perhatian kepada dia bahwa ini pesan yang sangat penting. Nah, subhanallah. Nah, seperti yang dilakukan oleh Sahal ini ketika Muslim dan para perawi hadis mengambil cerita itu untuk membuktikan bahwasanya kasus pembunuhan, pembayaran diat dari Nabi itu benar-benar ada. Dan bahkan sampai si perawi cerita ini, ya, disepak oleh untanya pun dia diceritakan, ya. Saya disepak oleh unta pembayaran diat yang diberikan oleh Nabi kepada keluarga Sahal tadi, Abdullah bin Sahal. Nah, ini sekedar uraian tentang kenapa kata cerita yang di ujung itu disampaikan, bukan menambah pencerahan terhadap hadis, tetapi untuk menguatkan bahwasanya hadis ini benar-benar kuat dan perawinya benar-benar menghafal secara detail. Itulah tambahan dari uraian yang kemarin sempat kita tunda. Kemudian kita lanjutkan riwayat berikutnya, nomor 4275. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, wa haddatsana al-Qawariri qala haddatsana Bishr bin al-Mufaddal qala haddatsana Yahya ibn Sa'id an Bushair bin Yasar an Sahl bin Abi Hatmah, yang tadi bercerita disepak oleh unta, ya. Anin radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu seperti, ya, semakna, senada dengan riwayat sebelumnya. Wa qala fi hadithihi fa aqalahu Rasulullah SAW min indi. Dalam riwayat beliau sekarang ini, yang sekarang dengan jalur yang sekarang ini, tambahannya Nabi membayarkan diat untuk orang ini, untuk Abdurrahman ibn Sahal, karena kematian atau terbunuhnya saudaranya Abdullah ibn Sahal, Nabi sendiri membayar dari sisihnya, artinya dari pembayaran dia, hak dia. Dalam riwayat lain kita akan dapatkan penjelasan bahwasanya itu dari unta sedekah. Ya. Tidak ada pertentangan, karena yang mengurusi zakat atau unta sedekah ini kan Nabi juga. Jadi penentuan atau keputusan Nabi membayar langsung dengan unta sedekah, ya, adalah keputusan Nabi SAW. Makanya sah dinisbatkan di sini, Nabi membayar diatnya dengan dari sisinya, min indihi. Walam yakul fi hadithi faraqadatni naqa. Di sini tidak ada tambahan cerita disepak oleh unta. Tidak ada ceritanya, hanya sekedar menyampaikan riwayat yang sebelumnya atau yang ada, di mana Nabi SAW menetapkan pembayaran diat 100 ekor unta atas kasus pembunuhan terjadi antara kaum muslimin dengan non muslim. Di sini juga pelajaran bahwa hukum yang berlaku di negara Islam antara kejadian antara dalam kasus antara muslim dengan non muslim tetap hukum Islam, dan tidak ada pembedaan di situ. Makanya seringkali kita mendengar cerita masuknya seorang non muslim kepada agama Islam, kasus di pengadilan, disebabkan oleh kasus di pengadilan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan seorang Yahudi. Masuk Islam Yahudi itu di pengadilan. Ketika Ali bin Abi Thalib melihat baju besinya dipakai oleh Yahudi ini, kemudian dia kasuskan, digugatnya. Ini kan baju besi saya. Ya, akhirnya sampai ke pengadilan. Di pengadilan yang menang Yahudi. Ya, yang menang Yahudi karena Ali tidak memiliki bukti. Sementara baju itu pada orang itu, dan dia bersumpah karena ini baju saya. Selesai. Kasus dimenangkan oleh Yahudi, dan ini membuat orang heran terhadap Islam. Ya, kalau hanya seorang muslim biasa tidak ada masalah dimenangkan non muslim, tetapi ini pemimpin, ya, orang nomor satu, tetap saja dimenangkan dalam itu pengadilan agama Islam, bukan pengadilan yang lain, pengadilan Islam yang diadili antara pemimpin khalifah dengan seorang Yahudi biasa. Ya. Nah, ini indahnya agama kita. Ya, bahwasanya agama kita ini memberikan rahmat yang tidak memandang bulu dalam urusan hal-hal yang seperti itu. Jadi dari situ kita mengambil kesimpulan bahwa dalam hukum yang ditetapkan Nabi, hukum Islam, walaupun yang dihukum antara Muslim dengan non-Muslim, bahkan hendak dibela oleh Nabi. Kalau kalian tidak mau bersumpah, maka Yahudi akan bebas dengan sumpah mereka, karena ini hukum Islam. Kemudian yang kedua, pelajaran juga yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dari kasus ini, bolehnya menghukum, memutuskan hukuman walau salah satu dari dua belah pihak tidak ada. Ya. Dari kedua belah pihak, orang Yahudi tidak ada di situ, dan Nabi hendak memutuskan hukuman, dan sudah diputuskan oleh Nabi bahwasanya ada pembayaran diat, tetapi yang membayar diat bukan Yahudi, Nabi sendiri yang membayar diatnya. Walaupun salah satu dari atau yang tergugat tidak hadir dalam keputusan. Ya. Ini seringkali terjadi bila mana keputusan cerai. Ya. Salah satu pihak tidak ada, misalnya sang istri tidak ada, suami tidak ada, boleh memutuskan, hakim memutuskan keputusan hukum, walaupun dua yang bersengketa tidak ada salah satu dari mereka. Seperti kejadian ini. Ini yang disimpulkan oleh Imam Nawawi. Kita lanjutkan hadis berikutnya, 4276. Imam Muslim rahimahullah ta'ala membawakan kembali hadis yang sama dengan sanad yang baru. Kata beliau, qala haddathani Amrun An-Naqid, qala haddathana Sufyan ibn Uyainah, ha huruf yang sebagai rumus yang menandakan berpindah antara satu sanad ke sanad yang baru. Wa haddathana Muhammad ibn al-Muthanna, qala haddathana Abdul Wahhab ya'ni Tsaqafi jami'an an Yahya ibn Sa'id an Bushair ibn Yasar an Sahl ibn Abi Hathmah radhiyallahu ta'ala an binahwi hadithihim. Bunyi hadis yang sama dengan hadis-hadis sebelumnya, sementara ini sanadnya yang baru. Jalur yang membawakan hadis ini yang baru. Ya. Berikutnya 4277. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Abdullah ibn Maslamah ibn Qanabin. Ya, ini nasab gurunya Imam Muslim ini cukup panjang juga. Disebutkan nama ayahnya, disebutkan nama kakeknya. Terkadang dia hanya mengatakan haddatsana al-Qanabi. Ya, al-Qanabi ini dia, Abdullah ibn Maslamah ibn Qanab. Qala haddathana Sulaiman ibn Bilal an Yahya ibn Sa'id an Bushair ibn Yasar anna Abdullah ibn Sahal ibn Zaid wa Muhayyisa ibn Mas'ud ibn Zaid al-Ansariyaini. Di sini ada tambahan yang baru, yaitu kedua atau orang-orang ini orang Ansar. Ya. Yang meninggal yaitu Abdullah ibn Sahal ibn Zaid Ansari. Dan kemudian temannya dalam perjalanan tersebut adalah Muhayyisah ibnu Mas'ud ibnu Zaid, juga orang Ansar. Ya, kedua-duanya Ansar. Thumma min Bani Haritha, atau mereka dari Bani Haritha. Haritha ini Ansar secara umum, tapi di bawahnya Haritha. Ya, jadi orang Ansar itu bersuku-suku pula. Ya. Ansar itu kan bukan suku, tetapi gelar yang diberikan oleh agama, oleh Islam, oleh Al-Quran, yang dinamakan dengan Ansar karena mereka adalah penolong-penolong. Ya. Makanya Allah berfirman, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ. Al-Muhajirin juga kabilah-kabilah yang banyak. Ya. Tetapi mengumpulkan mereka, hijrahnya mereka dari Mekah ke Madinah. Meninggalkan kampung halaman, meninggalkan harta, meninggalkan keluarga, berpisah dengan sanak keluarga demi mempertahankan akidah. Pergi mereka meninggalkan Mekah, terusir karena mereka beriman, itu saja. Kalau mereka tidak, kalau mereka kafir, maka akan diusir. Ya. Kemudian Ansar adalah wal muhajirin Ansar, yaitu orang-orang yang menolong orang Muhajirin. Allah menjelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hasyr, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ. Orang-orang yang telah sebelumnya telah meletakkan, menyiapkan keimanan dan menyediakan tempat tinggal untuk orang muhajirin. Jadi itu yang disebabkan, itu penyebab mereka digelari dengan ansar. Mereka menyediakan, mereka mempersiapkan iman untuk menyambut muhajirin. Karena kalau mereka tidak beriman, tidak akan mungkin menyambut. Ya. Yang kedua, menyiapkan tempat. Ya, menyiapkan tempat, menyiapkan negeri mereka untuk siap menampung semua, siap berapapun juga dari orang-orang muhajirin. Jadi itu penyebab mereka digelari dengan ansar. Dan yang mengelari mereka ansar siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi SAW dalam banyak riwayat. Ya. Bahkan sesungguhnya saya ini bahagian dari ansar. Ini pujian Nabi untuk orang ansar. Ketika selesai perang Hunain, ya, terjadi pergolakan. Ada goncang, kegoncangan yang luar biasa. Karena Mekah sudah ditaklukkan. Sementara orang Madinah, ansar, sangat khawatir Nabi SAW kembali menetap di Mekah. Kemudian ketika mereka kekhawatiran itu menyelimuti jiwa mereka, dan mereka menemukan Nabi ketika membagikan harta rampasan perang Hunain yang dibagi-bagi oleh Nabi kepada orang Mekah. Ini tanda-tanda. Ya, dibagi orang-orang yang baru masuk Islam setelah penaklukan Mekah mendapatkan jatah dan banyak sekali. Sementara orang Ansar sama sekali tidak mendapatkan. Goncang dan terjadi kekacauan ketika itu. Ya. Akhirnya Nabi SAW menghibur Ansar. Tidakkah kalian suka, kata Nabi kepada mereka, saya berikan dunia kepada orang Mekah sementara kalian bersama Nabi, bersama saya. Makanya Nabi ucapkan kata-kata ini, sesungguhnya saya sebahagian dari orang Ansar. Walaupun dia muhajirin, pemimpin muhajirin Nabi SAW, tetapi dia ingin Ansar itu masuk ke dalam jiwa mereka Nabi, dan mereka yakin Nabi akan meninggalkan mereka lagi. Maka Nabi mengatakan, sungguhnya saya bahagian dari orang Ansar. Walaupun dia pada hakikatnya muhajir, termasuk muhajirin, karena ia yang memimpin semua orang muhajirin. Orang muhajir yang paling utama dan paling mulia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Ansar. Jadi di bawah Ansar itu ada kabilah-kabilah yang banyak. Ada Aus, ada Khazrat. Di sini disebutkan bahwasanya mereka dari Bani Haritha. Ya, dari Bani Haritha. Kharaja ila Khaybar fi zamani Rasulullah SAW. Kedua mereka, yaitu Abdullah bin Sahal dengan Muhayyisah, keluar menuju Khaybar di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahiyya yawma'idhin sulhun. Ya, wa ahluha Yahud. Khaybar ketika itu masih dalam status kesepakatan, artinya perdamaian. Artinya ada perjanjian-perjanjian, ada hubungan erat. Ya, mereka terikat dengan sumpah, dengan kesepakatan yang telah terjadi, yang telah diambil antara mereka dengan Nabi. Ya, penduduk Yahudi di Khaybar itu ada kesepakatan-kesepakatan antara mereka dengan para kaum muslimin di Madinah. Fatafarraqa lihajitihima. Ini cerita yang pertama. Pada hadis yang pertama seperti ini, maka mereka pun terpisah. Sampai di Khaybar bersama, tetapi ketika tiba di Khaybar, artinya dalam perjalanan menuju Khaybar mereka sama. Ketika sampai di Khaybar mereka terpisah karena kebutuhan mereka berbeda-beda. Faqutila Abdullah ibn Sahal, maka terbunuhlah Abdullah ibn Sahal. Fawujida fi syarabatin maqtulan. Ditemukan dia di salah satu tempat minumnya unta. Ya. Dia syaraba. Di sini apa artinya syaraba? Sumur ya, tempat minumnya sumur. Tidak lama berselang Abdullah terbunuh dan mayatnya ditemukan di sekitar sumur. Syaraba itu tempat minum. Diambil kata-kata syaribaya syarabu syurban, minum. Ya, sumur juga tempat minum. Umumnya sumur itu untuk tempat minum. Jadi ya, di dekat tempat minumnya, maktulan terbunuh. Fadafanahu sahibu. Maka Muhayyisah, teman perjalanannya dan sepupunya juga, anak pamannya menguburkan beliau. Tsumma aqbala ilal Madinah, kemudian dia pergi pulang ke Madinah. Famasha akhul maqtuli Abdurrahman ibn Sahal, maka berangkatlah saudara dari yang terbunuh yaitu Abdurrahman ibn Sahal, wa muhayyisatu wa huwayyisa, dengan Muhayyisa dan Huwayyisa. Ya, tiga orang. Huwayyisa dengan Muhayyisa kakak beradik. Ya, bin Mas'ud bin Zaid. Fa dzakaru li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sya'na Abdullah, mereka ceritakan, mereka kasuskan kejadian Abdullah ini kepada Nabi. Wa haitsu qutina, yang mana dia terbunuh. Fa za'ama Busairun wa huwa yuhaddithu amman adraka min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala lahum تحلفون خمسين يمينا وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم قالوا يا رسول الله ما شهدنا ولا حضرنا فزعم أنه قال فتبرئكم يهود بخمسين فقالوا يا رسول الله كيف نقبل أيمان قوم كفار أو قوم كفار فزعم بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاله من عنده. Ini yang saya bacakan tadi itu yang telah kita pelajari, di mana Busair salah seorang perawi hadis, murid dari Abdullah bin Sahal atau murid dari Abi Hasmah, mengatakan bahwasanya Nabi meminta mereka untuk bersumpah 50 kali agar mendapatkan pembayaran diat atau dari pembunuhnya. Kalau lalu mereka mengatakan, kami bagaimana kami bersumpah sementara kami tidak menyaksikan kejadian. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kalau begitu Yahudi yang bersumpah 50 kali dan mereka bebas, kata mereka, kami juga tidak mau menerima sumpah dari orang kafir. Nabi menganjurkan berarti boleh. Ya. Cuma mereka yang tidak menerimakan, kan kembali kepada yang bersangkutan. Ya, pengadilan hanya memberikan penawaran. Ya. Kalau berarti saya meminta orang-orang Yahudi untuk bersumpah 50 kali agar bahwa mereka bersih dari tuduhan tersebut. Nah, pihak yang pertama ini yang menggugat mengatakan, kami tidak mau menerima sumpah mereka. Lalu Busair perawi hadis ini menyatakan bahwasanya Nabi SAW sendiri yang membayar diat untuk keluarga Abdullah bin Sahal ini. Itu yang telah kita pelajari pada hadis yang pertama. Kita baca tambahan hadisnya 4278. Imam Muslim mengatakan, وحدثنا يحيى ابن يحيى قال أخبرنا هشيم أن يحيى بن سعيد أن بشير بن يسار أن رجلا من الأنصار من بني حارثة يقال له عبد الله ابن سهل بن زيد انطلق هو وابن عم له يقال له محيصة ابن مسعود ابن زيد. Sampai di situ ceritanya, pangkal hadisnya. Kemudian وساق الحديث بنحو حديث الليث إلى قوله فوداه. Fawadahu sama dengan aqalahu, membayar diat. Ya. Fawadahu Rasulullah sallam min indih, qala Yahya fahaddathani Busair bin Yasar, qala akhbarani Sahl bin Abi Hathmah, qala laqad rakadatni faridatun min tilkal faraid bil mirbadi. Ini tambahan cerita dari Sahl bahwa dia pernah masuk ke dalam kandang unta yang merupakan pembayaran diat tadi, dan dia ditendang atau disepak oleh salah seekor dari unta tersebut. Ya, menunjukkan bahwasanya benar-benar ada kejadiannya, dan nyata menguatkan cerita yang tadi telah diulang-ulang hadisnya disampaikan oleh Imam Muslim. Berikutnya 4278. Ya, Imam Muslim mengatakan, haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair, ini gurunya yang lain juga. Qala hadathana Abi, qala hadathana Sa'id ibn Ubaidin, qala hadathana Busair ibn Yasar al-Ansari. Ini Busair yang tadi bercerita, murid dari Abi Hathmah. Ya. Sahal ibn Abi Hathmah. Ya. Ansali ibn Abi Hathmah juga al-Ansari. Jadi perawi, dua perawi terakhir itu semuanya orang Ansar. Ya. Busair ibn Yasar Ansar, Sahal ibn Abi Hathmah Ansar. Maksudnya keturunan Ansar. Keturunan Ansar. Dan cerita yang mereka sampaikan juga cerita tentang orang Ansar. Ini betul-betul menyatakan bahwa hadis ini benar-benar ada. Karena perawinya Ansar. Ya. annahu akhbarahu anna nafaran minhum intalaqu, minhum di sini dari orang Ansar, intalaqu ila Khaybar fatafarraqu fiha fawajadu ahadahum qatilan. Nah, sampai di situ pangkal cerita yang disampaikan, kemudian sisanya diarahkan kepada riwayat sebelumnya. Wasaqal hadis wa qala fihi fakariha Rasulullah sallam an yubtila damahu fawadahu mi'atan min iblis sadaqah. Ini tambahan bahwasanya Nabi membayarkan 100 ekor unta. Mi'ah apa artinya? Mi'atun 100 ya. Mi'atun 100. Mi'atun 100. Jadi Nabi SAW ketika kasus ini tidak ada titik terangnya, yang menggugat tidak mau bersumpah dan karena mereka tidak menyaksikan kejadian, kemudian mereka juga tidak menerima sumpah dari lawan mereka, akhirnya Nabi SAW tidak membiarkan darah ini terbuang begitu saja, terbunuh tanpa ada hasilnya, ya, tanpa ada keputusan yang nyata, yang jelas. Dan ini menunjukkan bahwasanya darah seorang muslim itu paling berharga, dan bahkan darahnya itu lebih berharga dari darah 100 ekor unta. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan jiwa atau darah seorang muslim lebih mulia di sisi Allah daripada Ka'bah. Ya. Bahkan kata Nabi SAW dalam riwayat lain, hancurnya dunia, ya, hancurnya semua alam semesta ini lebih ringan menurut, ya, penilaian Allah daripada matinya seorang muslim dengan sia-sia. Makanya Nabi SAW daripada begitu saya mati meninggal sia-sia tanpa ada keputusan, Nabi sendiri yang membayarkan diat memuliakan nyawa Abdullah bin Sahal. Ya, dia yang membayar diatnya dengan memberikan 100 ekor unta kepada ahli warisnya. Sementara Muhayyisah dengan Huwayyisah ahli waris bukan. Kenapa? Sepupu. Tapi tentu kepada Abdurrahman Ibnu Sahal dan keluarganya yang lain. Hadis yang sekarang ini cukup panjang. Berapa tersisa? 1, 2, 3, 4. 4 hadis. Saya baca. Khaybar. Jarak Madinah Khaybar sekitar 300 kilo atau 200 sampai 300 kilo. Yang ini berdalil bolehnya membawa pulang. Ya, jauh sekali. Sedangkan Badar saja 120 kilo. Ya, Badar itu lebih dari 120 kilo. Khaybar sangat jauh. Makanya kalau seandainya dia dekat, apa artinya pengusiran Bani Nadir ke sana? Kalau dekat dengan Madinah, sama-sama aja di situ. Bani Nadir kan dekat dengan Madinah. Kalau seandainya hanya pindah dengan beberapa kilo saja jaraknya dari Mekah, dari Madinah, tidak ada makna pengusiran Bani Nadir yang telah kita pelajari dalam tafsir. Diusir Nabi dari perkampungan mereka yang bertetanggaan dengan Madinah ke Khaybar. Jauh, sangat jauh sekali. Ini perjalanan sampai mereka kelelahan di sana, cerita dua orang tadi, dan mereka tidak tahu disebut, di dalam riwayat ini juga tidak ada penjelasan secara detail apa kebutuhan mereka. Mungkin perdagangan, ya, mungkin ada join dagang dengan orang sana. Tapi tentu dalam perjalanan jauh mereka berdua tiba di sana kelelahan, terpisah karena mungkin perdagangan berbeda-beda. Akhirnya ketika berjumpa yang satu mayat, yang satu masih hidup, ya, terbunuh. Mayatnya bukan mati begitu saja, karena terbunuh. Tanda-tanda pembunuhannya sudah, makanya mereka berani mengasuskan kepada Nabi SAW. Ya. Kita baca hadis yang ke 4279. Dari tadi sebenarnya harus dikasih tahu. Ya, yang 252, halaman 252, hadis satu-satunya di halaman tersebut itu 4279. Ya. 4279. Sekarang 4280. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsani Ishaq bin Mansur qala akhbarana Bishr bin Umar qala sami'tu Malik bin Anas. Ini Imam Mazhab Malik bin Anas, Imam Mazhab. Dia juga perawi hadis, ulama hadis dan juga ulama mazhab. Ya. Yaqul haddatsani Abu Laila Abdullah bin Abdurrahman bin Sahal. Nah, ini Abdullah ini anak dari Abdurrahman ibn Sahal, saudara yang terbunuh. Ya. Jadi gurunya Imam Malik adalah anak dari yang terbunuh, cucu lah ya, anak dari saudaranya. Abdurrahman yang mengasuskan saudara yang terbunuh kepada Nabi itu punya anak namanya Abdullah. Nah, itu yang menyampaikan kepada Imam Malik. Jadi anaknya juga seorang ulama hadis, gelarnya Abu Layla kunyahnya, kemudian dia Abdullah ibn Abdurrahman ibn Sahal. Ya. An Sahal ibn Abi Hathmah, dari sahabat Sahal ibn Abi Hathmah radhiyallahu an, annahu akhbarahu an rijalin min kubara'i qaumih. Dia bercerita tentang orang-orang dari tokoh-tokoh kaumnya, Ansar. Jadi yang dua orang, yang tiga orang tadi, atau dua orang itu, Muhayyisah dengan Abdullah yang terbunuh, itu tokoh-tokoh Ansar. Ya. Anna Abdullah ibn Sahal wa Muhayyisah kharaja ila Khaybar min jahdin asabahum. Ya, mereka bencana yang menimpa mereka, atau dari kesulitan yang menimpa mereka, mungkin ingin memperbaiki, ya, memperbaiki hidup. Jadi yang bercerita bukan, maksudnya tadi adalah yang menyampaikan cerita ini adalah tokoh-tokoh Ansar, dan ceritanya tentang Abdullah ibn Sahal dengan Muhayyisah yang datang datang ke Khaybar untuk memperbaiki nasib, karena Khaybar perkampungan yang mewah, berkembang, ya. Orang yang dari kampung ke kota, misalnya ke Jakarta, ingin perbaiki nasib, seperti itulah kira-kira ceritanya. Min jahdin asabahum fa ata Muhayyisatu fa akhbara anna Abdullah ibn Sahal qad qutila wa turiha fi ainin aw faqirin. Ya, ini tambahan. Akhirnya terbunuhlah Abdullah bin Sahal, lalu Muhayyisah menjumpai dia dalam keadaan terbunuh, ya, dan mayatnya dilemparkan ke mata air. Ain itu mata air, atau fakir. Fakir ini bukan orang yang fakir, tetapi sumur, ya. Sumur itu luas tapi dangkal, ya. Bukan kayak apa ya, kalau kami bencah, bahasa kami bencah. Bencah bahasa apa ya? Bahasa Indonesia bencah. Ya. Ya, tapi ada airnya. Ada airnya. Di situ dilemparkan mungkin untuk menghilangkan jejak. Kasus seperti ini banyak ini. Dijumpai mayat di semak-semak. Nah, seperti itu yang terjadi, karena mungkin Muhayyisah sudah cari-cari tidak ketemu, ternyata dia menemukan dalam keadaan mayat, dan dilemparkan dilemparkan mayatnya di tempat tadi, ya. Fa'ata Yahuda, maka dia mendatangi orang Yahudi. Ya. Fa'ata Yahuda, faqala antum wallahi qataltumu. Ini tambahan yang tidak ada pada riwayat yang sebelumnya. Ya, sebelum dia melaporkan kepada Nabi, dia menuduh dulu orang Yahudi. Kalian yang telah, karena di situ orang Yahudi semuanya. Ya. Antum qataltumu, wallahi qataltumu. Kalian pembunuhnya demi Allah. Qalu wallahi ma qatalna. Kata mereka, demi Allah kami tidak membunuhnya. Tsum aqbala, akhirnya karena tidak ada hasil dia pulang. Pulang ke Madinah, hatta qadima ala qaumih, dia pulang ke Madinah dan menjumpai keluarga dari sepupunya ini. Ya. Dan fa dzakara lahum dzalik. Lalu dia ceritakan peristiwa tentang terbunuhnya saudara mereka. Ya. Cerita lanjutannya kita tangguhkan untuk perjumpaan besok. InsyaAllah, wallahu ta'ala alam, karena terlalu panjang dan waktu juga hampir habis. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari menambahkan maklumat kita. Banyak pelajaran-pelajaran penting yang kita ambil dari cerita tadi, yang kesimpulannya tentang salah satu dari cara memutuskan hukum dalam pengadilan agama Islam adalah sumpah. Ya, sumpah itu bukan permainan. Makanya Allah mengingatkan tidak boleh sembarangan bersumpah. Ya. Sekarang kita sumpah permainan, padahal itu sebagai cara untuk memutuskan hukum, karena ketika tidak ada bukti, nah, maka sumpah berlaku di sana. Apakah dalam kasus pembunuhan sumpah itu berlaku untuk mengkisos? Nah, ini diperselisihkan para ulama. Tetapi jumhur ulama mengatakan hanya berlaku untuk pembayaran diyat.